Masya Allah. Ada yang bertanya ini. Bagaimana sikap saya mendapati saudara kita yang mengambil ilmu dari da'i-da'i roja. Tapi juga hati demi kita. Mohon nasihatnya. Ya sabar. Pertanda dianya sedang mencari sesuatu yang menenangkan hati. Ini lahan dakwah. Bersabarlah menghadapi dia. Biarkan dia mendengarkan taklim-taklim yang ada. Kalau dia welcome, maka terbuka, orangnya open, menerima nasihat, berikan nasihat yang terbaik, nasihat yang bagus, atau kasih perimbangan-perimbangan. Nanti akan kelihatan barakallahu fikum kemana kecondongannya. Kalau ke sana, ya sudah. Mau apa lagi? Barakallahu fikum. Kita hanya berupaya untuk memberikan nasihat dan masukan terkait dengan bab ini. Yang seperti ini harus terus disabari dan sampaikan ilmu kepada mereka. Berbeda dengan yang sudah antipati, sudah nggak suka dan segala macamnya, tidak bakal datang ke tempat-tempatnya harus sunnah. Yang itu ditinggalkan, jangan terlalu sibuk mengurusi yang seperti itu. Barakallahu fikum. Mohon nasihatnya kepada anak yang akan melakukan tahapan-tahapan nawar beberapa hari lagi. Agar bisa memaksimalkan tahapan tersebut, terhindar dari kesalahan yang ada. Nawar itu untuk takkid. Penekanan saja, sebelumnya itu ta'aruf. Saling mengenal antar dua pasangan yang mau hendak menikah. Ta'aruf itu harus ada mahramnya, ada orang yang dilibatkan yang termasuk dengan kewalian dia. Bisa ta'aruf tanya langsung kepada adiknya atau kepada kakaknya atau kepada pamannya atau kepada bapaknya atau kepada ibunya terkait siapa wanita ini. Bagaimana dia, bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya dan segala macamnya. Mungkin sampai terkait dengan permasalahan-permasalahan fisiknya secara umum. Yep. Kepengen lebih mantap, bisa kamu nyuruh adikmu yang mungkin yang putri atau kakakmu, yang putri atau ibumu atau siapa, langsung lihat dia. Untuk memastikan, iya. Setelah akhlakiahnya, adabiahnya, semuanya, iya, cocok. Tanya sama ibunya tuh, siapa dianya? Ya, nilainya lumayan lah, jangan begitu. Kalau ibu nilai ya bisa, ini 8 ke atas sih, kelasnya menengah ke atas. Nah, kalau kan tidak tahu, jadi kan itu mendapatkan sedikit banyak maklumat terkait dengan tentang itu condong ke arah sana. Maka untuk takkid, maka itu menawar. Tidak juga ada masalah, karena hukumnya apa ya kan? Hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi diancamkan supaya mentakkid saja. Ya, nazar, lihat. Oh iya, seperti yang digambarkan. Ya, selesai. Duh, kok beda? Nah, di sini antum bisa mundur sebelum khidbah. Paham ya? Duh, kok lain? Katanya, ternyata itu lain gitu loh. Dan lainnya itu membuat antum gak serak. Afwan, gak jadi. Ya, jangan langsung khidbah. Kalau iya, seperti yang digambarkan, sudah cukup. Langsung datang ke orang tuanya, lamar dia. Itu namanya khidbah. Minta dia dari orang tuanya langsung. Ya, saya pinangkuti bapak. Kalau dia hanya oke, semuanya oke, tinggal penentuan hari hanya menikah. Terkait dengan masalah nazar, nazar harus didampingi oleh mahram. Apalagi zaman sekarang, ya, terlalu banyak fitnahnya. Harus ada mahram yang menemani, yang mendampingi. Yang kedua, hanya melihat pada wajah. Pada wajah. Dan yang biasa nampak. Wajah, telapak tangan, telapak kaki, cukup. Itu hanya umumnya yang nampak pada seorang wanita, pada yang bukan mahramnya. Yang diperbolehkan untuk khidbah. Tidak lebih daripada itu. Hanya wajah. Nah boleh pas lagi nazar atau mengatakan diri. Melihatin dari bawah sampai atas. Maju. Nah balik. Adalah ya jus. Itu bukan namanya nazar. Atau pas nazar itu ada bincang-bincang dia. Langsung ngobrol langsung sama orangnya. Sama perempuannya itu. Gimana kamu. Nah, tidak. Itu namanya bukan nazar. Namanya mukalamah. ini sudah melebihi nazar. Semata-mata lihat. Ya, oke, sudah. Langsung ke walinya. Difahami insyaallah ya? Dipahami orang kelas itu. Itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Sunnah, tidak wajib. Hanya untuk mentakkid saja. Ada yang dikerjakan sebagian orang sekarang ini, belum ta'aruf, belum apa, langsung lihat, nazar. Gimana? Gak jadi. Nazar lagi, gimana? Gak jadi. Hati-hati, ini terlalu banyak penjahat-penjahat seperti ini. Ya. Ini orang marid, ada orang berpenyakit, ada yang enggak beres pada diri. Maha kata. Tapi harus ada upaya ta'aruf dulu, mengenali semua yang ada, padam. Cocok, oke, kok zen seperti yang antum harapkan, nazar untuk ta'kid. Paham ya? Untuk ta'kid saja. Oh iya. Maka langsung dikhitbah setelah itu. Dan diharapkan setelah nazar dan cocok, jangan lama-lama untuk khitbah dan nikahnya. Kenapa? Fitnah. Sudah melihat itu fitnah. Sehingga segera mungkin. Jika antum sudah kepengen nazar, sudah mendekati hari H. Ya, gitu. Nah, sudah siap, nazar dulu. Pastikan dulu. Oh iya. Sudah. Langsung khitbah, langsung tentukan hari H. Sehari setelahnya, tiga hari setelahnya, sepakan, dua pakan. Ya. Jangan ya nanti nunggu tiga tahun, saya masih menyelesaikan studi. Fitnah ya. Nunggu tiga tahun, nanti selesaikan urusan kamu, khatam, baru kamu nador. Gitu loh. Jangan kemudian sekian lamanya membuat fitnah para orang. Allah Ta'ala alam bisawab. Masya Allah. Ini apa hukum makanan dari acara-acara bid'ah, acara tasyabu, acaranya orang kafir, perayaan mereka. Semuanya jangan dimakan. Minimal syubhat. Minimal syubhat. Barakallahu fiku. Allah Ta'ala alam bisawab. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin.